Geriapnya seperti sejuta bintang, pancaran matamu bening cemerlang. Aku pun terkesima, hilanglah kata-kata. Degup jantungku menggelegak, gelora cinta pun deras mengalir, tak terbendung. Semburatnya seperti cipratan embun, tergambar dalam senyumanmu teduh. Ulurkanlah tanganmu, alirkanlah cintamu. Aku terpana tanpa daya, letih berpacu mengejar impian bunga cinta. Aku memang lelaki yang tak beruntung, tak punya apapun yang dapat ku banggakan. Sementara engkau terlalu sempurna, hampir hanya terwujud dalam bayang-bayang. Hanya dalam semburatnya seperti cipratan embun, tergambar dalam senyumanmu teduh. Ulurkanlah tanganmu, alirkanlah cintamu. Aku terpana tanpa daya, letih berpacu mengejar impian bunga cinta. Getar-getar cintaku dan cintamu, terwujudlah semua angan-anganku. Aku ada bersamamu, engkau ada bersamamu. Selamat pagi isi bumi, selamat tinggal bayang-bayang sepi. Selamat tinggal bayang-bayang sepi.